Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن شاء الله kita akan kembali untuk melanjutkan istifadah kita dari kitab Fathul Majid di syarh kitab Tauhid. Dan kita masuk pada ucapan beliau, qala syarih, wa mimman 'allala bi khaufil fitnati bi syirki al-imam asy-syafi'i wa Abu Bakr al-Afram wa Abu Muhammad al-Maqdisi wa Syaikhul Islam wa ghairuhum wa huwa al-haqqu alladhi la rayba fihi. Berkata asy-syarih, pensyarah, dan di antara para ulama yang memberikan ta'lil, yakni alasan, dengan takutnya fitnah dengan kesyirikan, fitnah yang dimaksud adalah syirik, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Jadi yang memberikan ta'lil khauful fitnah dengan kesyirikan adalah yang pertama Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Demikian pula Abu Bakar Al-Afram dalam kitabnya Nasihul Hadis wa Mansukh, dan Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, dan juga yang lain, Syaikhul Islam, dan ini yang benar. Qala wa qawluhu, kita lanjutkan. Fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan ay lamma alimu min tashdidihi fi dhalika wa taqlidihi an-nahya atau an-nahyu anhu wa lu'ina man fa'alahu. Dan sesungguhnya para sahabat tidaklah mereka membangun di samping makam beliau masjid, Jadi para sahabat pun tidak melakukan perkara itu, tidak menjadikan ya, masjid-masjid di samping kuburan beliau atau di atas kuburan makam beliau. Yaitu karena mereka tahu dari tasdid, ya, kerasnya larangan beliau tentang hal ini. Ya, betapa kerasnya larangan beliau dan melaknat para pelakunya. Ini sebab kenapa para sahabat tidak melakukannya. Jikalau melakukan hal itu baik, lebih mendekatkan peribadahan mereka kepada Allah, tentu mereka akan membangun masjid-masjid di samping makam beliau. Baik. Walau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau seandainya perkara itu baik, tentunya mereka para sahabat telah mendahului kita dari perkara itu. Nah, qauluhu wa kullu mawdi'in usidat as-salatu fihi faqad ittakhida masjidan. Setiap tempat yang dimaksudkan salat di situ, maka telah menjadikan tempat itu sebagai masjid. Jadi dimanapun tempat yang dimaksudkan untuk sholat, ya, kita sholat di situ, kita tegakkan sholat di situ, berarti tempat itu sudah kita jadikan masjid. Ay, wa illam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid. Jadi cukup kita ya datang ke sebuah tempat, kemudian kita pakai sholat di situ, berarti telah kita jadikan sebagai tempat untuk sujud, masjid. Walaupun tidak dibangun masjid, tidak dibangun berupa tumpukan-tumpukan bata. Nah, sehingga kuburan walaupun tidak dibangun di situ masjid, tetapi kita datang jauh-jauh dari rumah pengin sholat di atas kuburan itu, ya, berarti telah kita jadikan kuburan tadi apa? Masjid. Ini yang dimaksud. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang dipakai sholat disebut masjid. Yakni wa illam yuqsad bidzalik. Yaitu walaupun tidak dimaksudkan sebagai masjid, tapi dia pakai sholat di situ. Kamat idza arada liman arada an yusalli. Sebagaimana jika muncul bagi siapa yang hendak sholat, dia berjalan di sebuah ya padang pasir misalkan atau di hutan, kemudian datang waktu sholat. Fa awqa'a as-salata fi dhalika al-mawdi'i alladhi hanat as-salatu 'indahu min ghairi an yaqsuda dhalika al-mawdi' bi khususi fa sara bi fi'li salati fihi masjidan. Kemudian terjadilah salat di situ, tempat yang dimaksud, yang datang waktu salat ya di saat itu dia kebetulan berada di sebuah tempat dan saat itu datang waktu sholat dan dia sholat di situ. Walaupun dia tidak bermaksud secara khusus di tempat itu, maka jadilah apa yang dia lakukan dari sholat di tempat itu menjadikannya sebagai masjid. Seseorang di padang pasir misal, di hutan, datang waktu sholat, kemudian dia sholat di tempat itu, yang dia berdiri di situ, ya, maka telah dia jadikan tempat itu sebagai masjid. Jadi sekedar sholat di tempat, maka tempat itu disebut sebagai masjid, tempat sujud. Karena masjid itu dari fi'il sajada, yasjudu sujudan. Ya, sajidun, masjudun, masjidun itu adalah tempat. Jadi dimanapun kita sholat, berarti telah kita jadikan sebagai tempat sujud. Isim makannya. Qauluhu kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardo masjidan wa tahura. Dan ucapan musannif, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, dan dijadikan untukku bumi ini masjid, yakni tempat sujud, wa tahuran, dan untuk bersuci, suci. Nah, jadi dimanapun kita berada silahkan sholat, walaupun di atas tanah sekalipun boleh, karena apa? Suci. Dan semua yang ada di muka bumi ini adalah tempat untuk kita sujud, kecuali nanti yang dikecualikan, hammamat, ini kamar mandi, kuburan, kandang onta, itu yang datang di situ apa? Nah, yang tidak boleh untuk sujud. Selain dari tiga tempat ini maka boleh. Fasamal ardo masjidan, maka di dalam nas ini bumi disebut masjid, walaupun tidak dibangun di situ. Kenapa? Karena memang boleh untuk sujud. Arti daripada masjid itu sendiri adalah tempat sujud. Kalau yang ma'ruf di kalangan kita adalah masjid yang dibangun di situ apa? Ya, bangunan. Tapi asal katanya adalah tempat untuk sujud. Tajuzu sholatu fi kulli buq'atin minha, boleh untuk melakukan sholat dimanapun tempat di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita sedang safar kemudian tidak dapat di situ masjid yang berupa bangunan, maka silakan sholat dimanapun ya tempatnya. Nah, tempat yang kita pakai buat sholat namanya masjid. Illa mastasna minal mawadhi illati la tajuzu sholatu fiha kal makbarah wa nahwiha, kecuali yang di ya kecualikan dari tempat-tempat yang tidak boleh sholat di situ, seperti tadi apa, kuburan, WC, dan nah kandang unta. Qala al-Baghawi rahimahullahu taala fi syarh sunnah, berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah, arada an ahlal kitab lam tubih lahumus salat illa fi baitihim wa kanaisihim. Ya, memaksudkan ya bahwasanya ahlul kitab Yahudi, Nasrani, tidak diperbolehkan untuk mereka sholat kecuali di bait, ya, kuil-kuil atau di gereja-gereja. Kalau ahlul kitab tidak boleh sholat kecuali di sana. Ya. Fa'abahallahu lihadihil ummah as-sholata haitsu kanu, berbeda dengan umatnya Rasulullah, diperbolehkan sholat dimanapun mereka berada. Maka di antara mukjizat kelebihan yang diberikan kepada Nabi kita adalah dijadikan bumi ini sebagai tempat untuk sujud, dimanapun berada silahkan langsung sholat di sana. Berbeda dengan ahlul kitab, mereka tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah di zamannya kecuali di kuil-kuil mereka atau di gereja-gereja mereka. Itulah kelebihan umat Rasulullah. Tahfifan alaihim wa taisiran, sebagai keringanan dan kemudahan bagi umat Rasulullah. Tsumma khassa min jami'il mawadhi' al-hamam wal maqbarah wal makan an-najas intaha. Kemudian dikhususkan dari seluruh tempat-tempat yang diperbolehkan, kamar mandi, kuburan, dan tempat-tempat najis. Intaha, selesai penukilan. Baik, nah itu ya, di antara kelebihan umat Rasulullah, bumi ini boleh untuk kita sholat di atasnya, dan itu disebut dengan masjid. Berbeda dengan orang-orang dari kalangan ahlul kitab yang tidak boleh mereka ibadah ya, kecuali di kuil atau gereja mereka. Baik. Dan asal muasal apa yang ada di alam dunia ini ya, mubah, suci. Jadi tidak boleh seseorang kemudian muncul prasangka, noh khawatir nanti najis, khawatir nanti habis ya dilewati hewan ya, babi atau anjing lah. Ya, dimanapun kita berada, jika yakin tempat itu adalah pada asalnya selain dari yang disebutkan kuburan atau WC, maka silakan sholat di sana. kecuali sampai tegak hujah yakin kalau ya tempat yang kita pijak tadi habis dijilat anjing atau terkena kotoran anjing atau yang semisalnya dari hewan yang najis, maka kita cari sebelahnya atau sebelah yang lebih jauh ya, yang kita rasa di situ suci. Karena apa? Al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan sucinya tanah ini tidak akan hilang, tidak akan luntur dengan rasa ragu kita apakah tadi di ya kencingi hewan yang najis atau di ya buang kotoran di situ dari hewan yang najis. Ini ragu. Nah, yang ragu ini tidak bisa menghilangkan ya keyakinan suci dari tanah yang kita pijak ini atau bumi ini. Qala musannif rahimahullahu taala wa li Ahmad bi sanadin jayyid an Ibnu Mas'ud marfu'an inna min syirarin nas man tudrikhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhidunal qubur masajid. Rawahu Abu Hatim wa Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis ini juga disebutkan dalam Sahih Musnad Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Berkata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan di dalam Sunan Imam Ahmad, Musnad Ahmad, dengan sanad yang bagus, kata beliau, dari Abdullah bin Mas'ud sampai kepada Rasulullah. Sesungguhnya manusia yang paling jelek adalah seseorang yang mendapati hari kiamat sementara mereka masih hidup. Ini orang yang paling jelek mendapati hari kiamat mereka hidup. Ini yang pertama. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Diriwayatkan oleh Abu Hatim Ibnu Hibban dalam sahihnya. Demikian juga disahihkan oleh Syekh Mukbil dalam Sahihul Musnad. Syarhun qauluhu inna min syirarin nas bikasri syin jam'u syirir. Ya. Penjelasan ucapan hadis tadi, sesungguhnya orang yang paling jelek dengan mengkasrahkan syin min syirori, syirori dikasrahkan syinnya, jam'u syirir, ini jamak dari kata tunggal syirir, syirir jamaknya syiror, manusia yang buruk. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mendapati hari kiamat mereka hidup. Nah, qauluhu man tudrik humus sa'ah wa hum ahya. Ai muqaddimatuha, yang dimaksud hari kiamat sa'ah dalam hadis ini adalah muqaddimah. Ya. Awalan-awalannya. Apa muqaddimah hari kiamat? Kahurujid dabbah, keluarnya hewan yang ma'ruf, yang bisa berbicara. Jadi ketika tanda-tanda hari kiamat ini muncul, dia hidup. Karena kalau sudah datang hari kiamat, semuanya mati. Wa tulu'u syams min maghribiha, ya, terbitnya matahari dari barat, dia hidup saat itu. Wa ba'da dhalika yunfakhu fis-sur, setelah itu baru ditiup, ya, sangkakala nafkhatul fajah, tiupan apa? Fajah, ya, tiupan yang mengagetkan, ya, menggetarkan. Dan dia hidup saat itu. Jadi orang yang hidup pada saat tanda-tanda hari kiamat kubro itu sudah muncul, berarti mereka adalah manusia-manusia yang buruk. Qala qauluhu walladzina yattakhidunal qubur masajid, dan ucapan beliau, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ma'tufun ala khabar inna. Kalimat jumlah ini diatofkan dengan huruf atof, yakni waw, sebagai khabar inna. Inna min sirari, itu ma'tuf ke situ. Wa innal ladhi, ya itu seperti itu. Karena yang dikatakan ma'tuf itu maksudnya adalah pengulangan amil, pengulangan amil yang masuk pada jumlah sebelumnya. Kalau jumlah sebelumnya min sirari nas, amilnya mana? Inna. Kalau diatofkan kepada inna berarti apa? Amilnya, penuntutnya adalah inna juga. Khobarnya inna. fi mahali nasbin. Ya, jumlah ini menempati tempat nasab, karena khobar inna nasab, inna itu turfa'ul ism wa tansibu al khobar. Inna tugasnya apa? Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ala niat tikraril amil, dengan niat untuk mengulang amilnya. Mengulang apa? Amil penuntut. Min syirrin nas, termasuk dari apa? Keburukan manusia, manusia yang buruk. Alladzina yattakhidzuna al-quburo masajid, yaitu adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi ada dua di sini yang buruk dari generasi manusia. Mereka hidup pada saat menjelang tanda-tanda kiamat, kubro muncul. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Subhanallah, diserupakan dengan keburukan. Aidhi sholati indaha wa ilaiha wa bina'ul wa bina'il masajidi 'alaiha, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu contohnya apa? Sholat di sisinya, sholat menghadapnya, atau membuat masjid di atas kuburan. Ini tiga kriteria: sholat di sisi kuburan, sholat menghadap kuburan, dan menjadikan kuburan di atasnya masjid. Wa taqaddama minal ahadits as-sahihati anna hadza min amalil yahud wan nasara, dan telah berlalu dari hadis ini merupakan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anahum 'ala dzalik, dan sungguhnya Rasul telah melaknat mereka atas perbuatan ini. Tahdhiran lil ummah an yaf'alu ma'a nabiyyihim wa shalihihim fi'lal yahudi wan nasara, sebagai tahdhir, peringatan kepada umat ini untuk melakukan hal itu bersama terhadap para nabi dan orang-orang soleh mereka dengan perbuatan Yahudi dan Nasrani. Jadi memperingati umatnya untuk tidak memperlakukan nabi dan orang-orang soleh seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani memperlakukan orang-orang soleh di kalangan mereka. Fama rafa'a aktsaruhum bidzalika ra'san, ini tapi yang direpotkan, ya. Fama rafa'a, tidaklah mengangkat kebanyakan daripada mereka, umat ini tentunya, bidzalika, dengan hal itu, ra'san, ini kepala mereka. Artinya mereka tidak begitu mengindahkan dengan peringatan ini, padahal sudah diperingatkan dengan keras oleh Rasul. Balik taqadu anna hadzal amra qurbatun ilallah, tapi justru malah meyakini hal ini sebagai kurbah, ibadah kepada Allah. Ya, nas'allahu ta'ala salama. Diperingatkan malah meyakini sebaliknya, bahkan justru malah tidak mengindahkan peringatan itu. Famarafa'a aktsaruhum bidzalika ra'san, enggak mengindahkan. Wa huwa mimma yub'iduhum 'anillah wa yatruduhum 'an rahmatihi wa maghfiratihi, dalam keadaan apa yang mereka lakukan adalah termasuk apa yang menjauhkan mereka dari Allah, bukan malah dekat tapi menjauhkan dan mengusir mereka dari rahmat dan ampunannya. Subhanallah. Wal ajabu anna aktsara man yad'i al-'ilma mimman huwa min hadhihi al-ummah la yunkiruna dzalik, dan yang lebih mengherankan, kebanyakan orang yang mengaku-ngaku punya ilmu dalam perkara agama ini dari kalangan umat ini tidak mengingkari perkara ini. Subhanallah, justru malah menjadi raksu, ya, al-kufri wa syirki, menjadi pemimpin-pemimpin kekufuran dan kesyirikan. Ngajak untuk ziarah kubur, mengambil barokah, minta barokah. Nah, padahal mereka adalah orang-orang yang ngaku punya ilmu dalam agama ini. Tapi subhanallah, inilah diantara apa? Nah, hidayah tauhid. Ya, belum tentu orang yang pandai dalam agama itu Allah berikan petunjuk untuk tauhid, dan juga apa makna orang yang ngerti dengan agama ini belum tentu mendapatkan hidayah untuk mengenal kesyirikan. Jadi hidayah tauhid, hidayah syirik termasuk apa? Hidayah yang paling besar, ya, dari hidayah-hidayah yang lain. Bal rubbama tahsanuhu wa raghabu fi fi'lih, subhanallah, bahkan mereka menganggap itu baik dan menghasung untuk melakukannya. Subhanallah. Falaqad istaddat ghurbatul Islam, dan semakin aneh Islam ini. Ya, ketika dikembalikan kepada yang murni, justru kaum muslimin semakin merasa aneh. Wa 'adal ma'ruf munkaron, yang ma'ruf jadi mungkar, wal mungkaru ma'rufan, dan yang mungkar justru menjadi ma'ruf. Dan ini sudah sahih. Dan ini sudah terjadi maksudnya. Yang diingkari di zaman Rasul sekarang justru malah dijadikan sebagai kebaikan. Yang dianggap baik pada masa Rasul dikatakan sebagai kemungkaran. Dan ini sudah terjadi pada zaman beliau, apalagi di zaman kita. Wa sunnatu bid'atun wal bid'atu sunnah. Sunnah jadi bid'ah, bid'ah jadi sunnah. Nasya'a ala hadha saghir wa harama 'alaihi al-kabir. Tumbuh dengan seperti ini yang kecil dan menua dengannya yang tua. Artinya sudah ya betul-betul melekat pada diri mereka. Nas'alullah ta'ala salamah. Naktafi ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kemana? Pada kemana?